Mas Andi, apa komentar Anda? Kalau masalah kartel itu, kita lihat memang sudah menjadi fenomena dari dunia usaha ya. Kira-kira pertama sekali awal industri besi, masuk menjadi industri tekstil, terakhir industri minyak dengan OPEC-nya itu kan adalah kartel. OPEC itu kartel dan Indonesia ikut dalam kartel tersebut. Dan banyak sekali sektor-sektor lain yang melakukan praktek-praktek seperti ini, di mana kepentingan daripada produsen itu diselaraskan. Nah, untuk permasalahan industri telekomunikasi ini kita harus hati-hati, karena selama praktek-praktek tersebut tidak merugikan nasabah atau pelanggan, dan saya rasa ini sekarang tujuan utamanya gitu. Kalau misalnya kartel itu akhirnya merugikan pelanggan, saya rasa ini dampaknya negatif, dan akhirnya pelayanan juga akan turun, dan yang dirugikan akhirnya pelanggan. Nah, ini yang saya rasa kita semua harus betul-betul lihat, karena persaingan usaha itu justru kuncinya adalah di persaingan bukan hanya harga, tapi persaingan pelayanan juga. Jadi ini yang teman-teman harus betul-betul lihat bahwa jangan sampai terjadi proses-proses yang merugikan pelanggan. Mas, ada anggapan, seringkali suatu undang-undang berbenturan dengan undang-undang lainnya, termasuk dalam masalah ini. Bukan di sini aja ya, di mana-mana undang-undang kita kan ini kita baru reformasi dan ada beberapa produk-produk reformasi hukum yang dilaksanakan termasuk hukum persaingan usaha. Dan kita sebagai industri khususnya telekomunikasi ini baru mungkin 20 tahun terakhir ini terbangun, dan khususnya industri seluler mungkin 10 tahun terakhir kita betul-betul melesat. Nah, banyak sekali aspek-aspek hukumnya yang perlu dilihat dan bagaimana caranya membuat ini semuanya market friendly gitu. Karena kalau tidak ramah dengan pasar, undang-undang tersebut akhirnya akan membelenggu, dan inovasi dan kreativitas itu akan terbelenggu, akhirnya yang dirugikan juga akhirnya pelanggan. Bagaimana Anda sendiri menilai persaingan antar operator seluler saat ini, Mas Andi? Sekarang ini kita melihat kan sebetulnya ada yang disebut sebagai perang baris, terus ada yang membantah ini bukan perang baris, tapi ini sebetulnya adalah perang layanan atau perang servis. Buat saya sih melihat ya untuk pelanggan selama servisnya baik, harga turun kan win-win gitu. Perusahaan untung, pelanggan dibuat puas. Nah, buat kita sih harus dilihat betul-betul hati-hati melihat bagaimana harga ini terbentuk. Selama ini kan terbentuk karena hukum pasar dan supply and demand. Pada satu titik nanti pelanggan ini akan menuntut bahwa bukan hanya harga murah yang diberikan oleh para seller ini, tapi kalau harga murah tapi teleponnya tiba-tiba putus atau suara kualitas suaranya jelek kan akhirnya dirugikan. Jadi kita melihat bahwa pada satu titik nanti harga itu akan mencapai equilibrium, dan dengan harga tersebut dituntut pelayanan yang paling prima bagi setiap pengoperasian operator seluler ini. Baik Mas Andi, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama Ketua HIPMI, Sandiaga Uno. Saya Dewi Sintawati.